wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mudah-mudahan manfaat yang kita petik dari kitab ini sesuai dengan judul yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Setiap kali kita mengkaji kitab ini, walaupun yang dalam bentuk ringkasan, semoga terbayang oleh kita bahwa kita sedang mengumpulkan bekal untuk menjalani kehidupan bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Maka beliau beri judul Uddatus Sabirin, bekal orang-orang yang bersabar. Wa Dzakhiratus Syakirin, dan sekaligus tabungan untuk mereka yang selalu terpacu untuk bisa bersyukur dalam arti yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir, halaman 20, paragraf yang paling atas itu sudah kita selesaikan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa sabar itu ada dua macam, tercela dan terpuji. Untuk yang tercela, ya, barangkali dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, lebih tepat diartikan dengan tahan, ya. Kok bisa tahan dalam kemaksiatan? Kok bisa tahan jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya Ibnu Qayyim menjelaskan tentang sabar yang terpuji. Kenapa? Karena terlanjur dalam bahasa kita sabar itu identik dengan terpuji. Dalam bahasa Indonesia yang namanya sabar itu selalu terpuji, yang sabar, yang sabar, yang sabar, yang sabar. Sehingga ketika kita membaca keterangan versi Arabnya bahwa sabar secara bahasa itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Kadang-kadang kita sulit untuk mencerna, sabar kok tercela ya? Ya mungkin nanti kita terjemahkan yang berbeda. Kalau untuk yang terpuji tetap kita artikan sabar, kalau untuk yang tercela kita tidak artikan sabar, tapi misalkan tahan. Ya. Kok bisa tahan? Begitu. Baik. Qala rahimallahu taala wa ammas sabru al-mahmudu fa naw'ani sabrun lillahi wa sabrun billahi. Sabar yang terpuji itu terbagi dua. Pertama sabrun lillah. Kedua sabrun billah. Huruf jernya berbeda, makna dan kandungannya pun berbeda. Sabrun lillah, seseorang yang bersabar dengan niat mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Dan sehari-hari sudah sering kita dengar dan kita gunakan kata pokoknya lillahi taala. Maksudnya ya tidak ada tujuan yang diinginkan kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar pun demikian. Sabar yang terpuji itu kalau tujuannya bukan untuk dipuji orang, bukan supaya dikatakan sebagai seorang penyabar, bukan untuk tujuan ya supaya apa proposal proyeknya diterima, akhirnya sabar-sabarkan diri, padahal dalam hatinya bergejolak, ya kan, bergelombang, penuh dengan badai, ya. Pura-pura sabar lah, eto-eto-e, ya kan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bersifat duniawi yang dia inginkan. Nah, itu bukan terpuji namanya. Yang terpuji itu adalah sabrun lillah. Sabarnya itu karena dia berharap ridha dari Allah, ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wasabrun billah. Dia bersabar dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billah, bak di situ fungsinya untuk al-isti'anah, meminta tolong. Ya. Dan itu harus kita ingat loh. Mesti terus disadari bahwa kita enggak mungkin bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan yang kita baca tiap waktu dalam salat surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Ulama menjelaskan kok dikaitkan ibadah dengan permohonan pertolongan dari Allah. Iya, karena seseorang itu enggak mungkin bisa melaksanakan ibadah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita raih, semua yang sekarang ini kita miliki, itu tidak lain dan tidak bukan kecuali semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, naik motor, naik mobil selamat, enggak mengalami kecelakaan, sekalipun misalkan jatuh terpleset, enggak apa-apa, tidak cedera. Kalaupun lecet di kulit saja, perih, ya. Kemudian sehat, itu semua semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengembangkan usaha, berkecimpung dan aktif dalam dakwah, menjalankan dan mengelola lembaga pendidikan, itu semata-mata billah. Harus dijalani dengan sabar dan memohon pertolongan kepada Allahu Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. An-Nahl 127. Sabarlah, itu perintah dari Allah. Dan tidak mungkin sabarmu itu terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah. Wa qala wasbir. Allah juga berfirman surat At-Tur ayat 48, sabarlah li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Sabarlah untuk menjalankan hukum-hukum yang sudah ditetapkan Rabbmu. Wahahuna sirrun badi'un. Di sini ada rahasia yang harus diketahui secara jeli dan teliti. Wahuwa anna man ta'allaqa bi sifatin min sifati Rabbi ta'ala adkhalathu tilka sifatu alaihi wa awsalathu ilaihi. Siapa saja yang berusaha untuk bergantung kepada salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, artinya dia terapkan, dia wujudkan, dia kerjakan konsekuensi dari sifat-sifat Allah itu, adkhalathu tilka sifatu alaihi wa awsalathu ilaihi, maka dia akan terbimbing, dia akan menemukan jalan sampai kepada Allah yang memiliki sifat tersebut. Nanti akan diberikan contoh. Wa Rabbu Ta'ala huwas sabur. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb kita semua adalah zat yang as-sabur, yang maha sabar. Balla ahad asbar ala adhan sami'ahu minhu. Bahkan tidak ada yang lebih sabar ketika disakiti dan diganggu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha sabar. Iya kan? Misalkan mereka mengatakan waqalu takhadar rahman walada. Orang-orang itu bilang Allah punya anak. Iya. Orang Yahudi bilang innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir miskin, yang kaya itu kita. Dan itu. Orang Yahudi bilang yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan yang sebenarnya Allah itu kedua tangannya terbuka. Berinfak memberi ya sepanjang waktu kepada siapapun dengan jumlah yang tidak terbatas. Ya. Mereka kan begitu. Ya. Allah sabar. Itu salah satu nama Allah. Tentu sabarnya Allah beda dengan sabarnya makhluk, ya. Harus diyakini bahwa sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat-sifat manusia walaupun secara penamaan sama. Allah punya sifat mendengar, tapi mendengarnya Allah kan sangat berbeda dengan mendengarnya manusia. Antara manusia satu dengan yang lain saja sudah beda, ya kan? Yang satu pendengarannya kuat, yang satu biasa-biasa, yang satu sangat lemah sekali. Itu sesama manusia loh. Ya. Belum lagi sifat mendengarnya manusia dengan sifat mendengarnya binatang. Ya, itu udah beda. Kelelawar, ayam, anjing, ya, sapi, kambing. Itu udah beda-beda. Nah, itu sesama makhluk. Apalagi antara al-khaliq dengan al-makhluk. Antara zat yang menciptakan makhluk dengan makhluk yang diciptakan itu ya jelas berbeda. Baik. وَالرَّبُّ تَعَالَى يُحِبُّ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَيُحِبُّ مُقْتَضَى صِفَاتِهِ وَظُهُورَ آثَارِهَا فِي الْعَبْدِ. Ar-Rabbu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai nama-nama dan sifat-sifatnya. Serta Allah suka konsekuensi dari sifat-sifatnya. Dan Allah suka, Allah cinta dan senang apabila terlihat jelas hasil dari sifat-sifat itu pada diri seorang hamba. Contohnya banyak, kata Ibnul Qayyim, fa innahu jamilun yuhibbul jamala. Contoh yang pertama, itu kalau kita tidak masukkan contoh yang di atas as-sabur tadi. Contoh yang pertama, sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah. Maka Allah mencintai keindahan. Ya. Apapun itu, cara berpakaian yang indah, yang rapi, yang bagus. Rumah yang rapi, yang tertata, yang bersih. Kendaraan juga seperti itu. Tempat kerja, kantor, seperti itu. Sandal, sepatu, jaket, sama. Yang indah-indahlah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha indah dan senang dengan keindahan. Ya. Kalau ingin mendapatkan cinta dari Allah, kalau ingin mendapatkan cinta dari Allah, maka jalani konsekuensi dari sifat-sifat Allah itu. Allah kan maha indah. Kalau ingin mendapatkan cintanya dari Allah, ya sudah, sukalah yang indah-indah juga. Afuwun yuhibbu ahlal afwi. Allah itu zat yang maha pemaaf. Kalau ingin dicintai oleh Allah, jadilah hamba yang pemaaf. Jangan yang pembenci, jangan yang tukang dendam, jangan yang sukanya menyimpan ya, rasa tidak suka itu. Tapi maafkan. Ya, ingin dicintai Allah enggak? Kalau ingin dicintai Allah ya maafkan. Karena Allah itu adalah afuun. Kan kita bilang Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kan? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Ya kan? Tuhibbul afwa, dan Engkau cinta memaafkan. Maka maafkan aku ya Allah. Tapi kalau ingin dimaafkan oleh Allah, padahal kan salahnya kita banyak. Kalau ingin dimaafkan Allah, ya maafkan juga lah temanmu. Maafkanlah juga istrimu. Maafkanlah juga suamimu. Maafkanlah anakmu. Maafkanlah ustad-ustadmu. Maafkanlah tetanggamu. Maafkanlah sahabatmu. Maafkanlah muridmu. Maafkanlah teman kerjamu. Maafkanlah karyawanmu. Maafkanlah bosmu. Maafkan, maafkan, maafkan. Karimun yuhibbu ahlal karam. Allah itu zat yang maha dermawan. Cinta kepada mereka-mereka yang dermawan. Ini juga pembahasannya sama. Kalau ingin dicintai oleh Allah, jadilah orang yang dermawan. Allah itu kan zat yang maha dermawan. Diminta ya dikasih. Enggak minta, dikasih juga. Mintanya satu, dikasih dua. Minta terus, seolah-olah gak dikasih. Padahal yang dikasih itu lebih dari apa yang dia minta. Lebih dari apa yang dia bayangkan dan dia inginkan. Karena bisa jadi, yang dia minta, Allah tahan. Tidak langsung diberikan saat itu. Tapi Allah berikan pada waktu yang lebih tepat, lebih manis dan lebih indah. Bisa jadi Allah simpan itu. Untuk diberikan nanti dengan berkali-kali lipat di alam barzah ataukah di akhirat. Bisa jadi Allah simpan itu supaya disempurnakan besok di hari kiamat di dalam surga. Kan begitu. Kan gak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya dan maha dermawan itu kemudian bakhil seperti yang dituduh sama orang-orang Yahudi. Ya. Karena seandainya jin dan manusia dari yang pertama dan sampai yang terakhir semuanya kumpul jadi satu, masing-masing meminta sebanyak-banyaknya, lalu Allah kabulkan semua, itu tidak mengurangi kerajaan Allah sedikitpun. Alimun yuhibbu ahlal ilmi. Allah adalah zat yang maha berilmu. Allah cinta kepada orang-orang yang berilmu. Kalau bahasa kita, saya ngaji lah. Witrun yuhibbu ahlal witri. Allah adalah zat yang witir. Witir itu para ulama menjelaskan zat yang maha satu. Witir itu lawan kata dari syafa'. Wal fajri walayalin ashrin wasyafi'i wal watr. Syafa' watr. Witir bahasa yang lain. Allah itu zat yang maha witir. Witir itu artinya satu. Arti yang lain, ganjil, lawan dari genap, lawan dari perpasangan. Yuhibbu ahlal witri. Maka Allah pun cinta kepada orang-orang yang senang kepada witir. Ulama menjelaskan seperti Asy-Syaikh Al-Utsaimin, yang maksud di sini adalah yang berdasarkan dalil. Ada keterangan di situ witir atau ganjil atau satu. Ya. Mulai dari sholat witir. Mulai dari sholat itu ada lima waktu. Langit itu ada tujuh lapis. Jadi angka satu, tiga, lima, tujuh, ya kan? Sembilan dan seterusnya. Qawiyun. Allah adalah zat yang maha kuat. Maka wal mu'minul qawiyu ahabu ilaihi minal mu'minil ba'ifi. Orang beriman dan yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang beriman yang lemah. Kuat dalam hal apa? Dalam hal apapun, secara fisik, orang beriman yang kuat fisiknya lebih Allah cintai daripada seorang yang beriman yang fisiknya lemah. Dalam arti, dengan kekuatan fisik itu dia bisa lebih baik dalam beribadah. Ada juga yang menjelaskan bahwa yang dimaksud kuat di sini adalah kuat imannya. Karena orang itu kalau sudah kuat imannya walaupun fisiknya lemah, gak berarti, gak ada masalah. Sementara yang imannya lemah walaupun badannya kuat, ya udah terasa cepat lelah. Nah, kuat apa fisiknya, kuat imannya, ya. Kemudian apa kuat cara berpikirnya. Saburun yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sabar. Maka Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wasyakurun yuhibbus syakirin. Allah adalah zat yang maha bersyukur. Maka Allah mencintai orang-orang yang senang bersyukur. Ya kan? Allah itu bersyukur itu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala membalas berkali-kali lipat untuk hambanya yang mau menjalankan ketaatan. Ya kan? Yang mau menjalankan ketaatan. Ya. Kalau bahasa kita kan sering diartikan berterima kasih. Ya kan? Dalam bahasa yang lain untuk keseharian kita namanya mengapresiasi. Ya kan? Maka dalam kehidupan sehari-hari, berbahasa Arab itu ana asykuruka ya akhi. Saya bersyukur kepada kamu. Yang dimaksud bersyukur ini apa? Mengapresiasi. Saya berterima kasih karena selama saya di sini saya diperhatikan, saya disambut, saya dilayani dan seterusnya. Ya kan? Kemudian mengasih hadiah sebagai bentuk syukur dan seterusnya. Allahu azza wa jalla syakurun. Allah itu maha bersyukur kepada hamba-hambanya dengan memberikan pahala yang sangat banyak. Qala wa idza kana subhana. Silakan yang mau menyelamatkan helm, jaket, monggo ini. Allahumma sayyiban nafi'ah, jangan sampai kepikiran. Wa idza kana subhanahu yuhibbul muttasifina bi athari sifatihi fahuwa ma'ahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bersifat dengan konsekuensi dari sifat-sifat Allah, fahuwa ma'ahum, maka Allah akan selalu membersamai mereka bihasabi nasibihim min hadzal ittisaf, sesuai dengan kadar sifat mereka, ya, Ada dua orang yang berilmu. Orang yang berilmu pertama nilainya 70, yang ini nilainya 90 misal. Maka kebersamaan Allah untuk yang nilainya 90 ya tentunya jauh lebih dibandingkan yang nilainya 70. Jadi seberapa besar keinginan kita untuk mendapatkan kebersamaan dari Allah, ya seberapa kuat kita menjalankan konsekuensi dari sifat-sifat Allah seperti yang dicontohkan di atas tadi. Nah kalau Allah sudah membersamai, artinya Allah menolong, Allah menjaga, Allah melindungi, Allah memudahkan jalan. Nah. Qala rahimallahu wa zada ba'duhum qisman thalithan min aqsamis sabri wa huwa sabru ma'allahi. Sebagian ulama menambahkan jenis ketiga untuk sifat sabar, yaitu as-sabru ma'allahi. Sabarnya dia bersama Allah. Kalau pertama tadi kan as-sabru lillahi. Yang kedua as-sabru billahi. Ada yang menambahkan as-sabru ma'allahi. Wa ja'aluhu a'la anwa'is sabri wa qalu huwal wafa'u. Bahkan mereka yang membuat atau menambahkan jenis yang ketiga, menempatkan jenis ketiga ini sebagai tingkatan sabar yang tertinggi. Mereka bilang maksudnya huwal wafa'u, yaitu al-wafa. Al-wafa itu menunaikan janji. Janji apa? Ya janjinya kepada Allah. Masing-masing kita kan sejak dalam rahim, dalam kandungan ibunya, sudah berjanji kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ketika dia sudah akil baligh, dia sudah berjanji dalam syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan janji setiap orang muslim dengan mengucapkan syahadat, saya bersaksi dan saya siap menjalankan semua dan segala konsekuensinya. An la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ibadah itu bukan cuma salat, bukan hanya puasa, tidak sebatas zakat, haji dan umrah saja. Ibadah itu ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itu disebut al-wafa, menunaikan janjinya sebagai makhluk. Wa'lam, ketahuilah, anna haqiqatas sabri ma'allahi huwa thabatul qalbi bil istiqamati ma'ahu. Hakikat sabar ma'allah yang dikatakan sebagai jenis ketiga adalah thabatul qalbi, kokohnya hati, bil istiqamati ma'ahu, untuk tetap istiqamah. Hatinya dikuat-kuatkan supaya istiqamah. Banyak ujian, masalah terus berdatangan, tapi tetap dikuat-kuatkan hatinya. Wa huwa an la yarugha anhu rawghana tsa'labi hahuna wa hahuna. Artinya dia tidak kemudian mudah digoyang dengan berbagai macam masalah di sana dan di sini. Fa haqiqatu hadza, hakikatnya adalah al istiqamatu ilaih wa uquful qalbi alaih, istiqamah di jalan Allah dan menempatkan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala wa zada ba'dhum qisman akhara min aqsami. Ada juga ulama yang menambahkan jenis yang keempat. Wasammahu, dan diberi nama as-sabru fihi. Pertama as-sabru lillahi. Kedua as-sabru billahi. Ada yang menambahkan as-sabru ma'allahi. Ada juga yang menambahkan keempat as-sabru fillahi. Wa hadza aidan ghairu kharijin an aqsami sabril madhkura. Tapi kalau diteliti-teliti, ya tetap enggak akan keluar dan tidak akan lepas dari jenis-jenis sabar yang tersebut di atas. Wala ya'qilu wala yu'qalu minas sabri fihi makna ghairu sabri lahu. Dan enggak mungkin kita berpikir bahwa as-sabru fi as-sabru fillah itu berbeda artinya dengan as-sabru lillah. Sama lah. Jadi intinya sabar itu harus meniatkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sabar ya untuk mencari yang lain, sabar karena tujuan dunia. Kemudian bersabar itu mau tidak mau, karena enggak mungkin bisa bersabar dengan arti yang sesungguhnya, harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga berdoa, ya kan? Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya kan? Rabbana afrigh 'alaina sabran. Itu kan doa kita. Ya kan? Doa kita, ya Allah, curahkanlah untuk kami sifat sabar itu. Karena kalau Allah tidak bantu, enggak mungkin kita bisa bersabar. Ya kan? Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar. Dan sabarmu itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu. Qala rahimallahu taala al-babul hadi asyar. Bab yang ke-11. Fil farqi baina sabril kirami wa sabril liami. Perbedaan antara kesabaran orang-orang yang mulia dan sabarnya orang-orang yang tercela. Ya. Sama-sama sabar kelihatannya. Sama-sama sabar begitu katanya. Tapi ternyata kualitas sabarnya si A dengan sabarnya si B berbeda. Sabarnya si A adalah sabarnya orang yang mulia. Sabarnya si B, sabarnya orang yang tercela. Kata beliau, kullu ahadin la budda an yasbira ala ba'dhi ma yakrahu imma ikhtiyaran wa imma ittiraran. Setiap orang pasti akan bersabar ketika mengalami hal-hal yang tidak dia suka. Yang dimaksud di sini adalah sabar jenis yang ketiga, ketika terjadi musibah. Kalau terjadi musibah, setiap orang mau gak mau sabar. Mau gak mau sabar. Misalkan contoh ya, satu desa kebanjiran. Banjir sampai selutut, sampai sepa, sampai sepinggang. Orang-orang satu kampung itu yang terdiri dari katakan 200 kakak, ya semuanya sabar. Tapi yang membedakan, ada yang ikhtiaran, ada yang ittiraran. Ini kan sudah pernah dibahas beberapa kali oleh Ibnul Qayyim sebelum ini, ya kan? Ada sabar yang sifatnya ikhtiaran. Ikhtiaran itu apa? Sebuah pilihan. Sementara ittiraran itu terpaksa. Ayo, raiso pipi. Nggak bisa apa-apa. Ya wes, dilakoni wae. Gitu. Itu yang ittiraran. Ya sabar, dibilang sabar. Ya sabar tuh mas, pipi meneh. Dan itu. Ya ora mungkin tong ngene iki banjiran terus ngene dhewe ora, ya. Enggak bisa. Ya wes. Itu yang ikhtiaran. Tapi ada yang ikhtiaran. Ikhtiaran itu sebuah pilihan, bukan ya wes, bukan sabar alhamdulillah kita masih selamat. Ya. Rumah kita kebanjiran tapi nyawa kita tidak hilang. Ya kan? Ada yang lebih parah dari kita. Ya. Alhamdulillah ini belum seberapa. Ya kan? Dibandingkan dengan yang lain. Ini mengingatkan kita betapa lemahnya manusia. Ini untuk mengingatkan kita bahwa manusia itu gak boleh sombong. Sama air aja gak bisa apa-apa. Ya kan? Gak bisa membendung, gak bisa mengalihkan, gak bisa mengalirkan. Itu yang ikhtiaran. Fal karimu yasbiru ikhtiaran. Orang yang mulia, bersabarnya jenis ikhtiaran. Li ilmihi bihusni aqibatis sabri. Karena dia yakin, dengan sikap sabar, akan berakhir indah. Dapat pahala, dimasukkan ke dalam surga, ya. Dilipat-lipatkan lagi pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa annahu yuhmadu alaihi. Dia sadar bahwa dengan bersabar ketika terjadi musibah itu, itulah yang dipuji. Wa yudhammu alal jazai. Dia pun ingat, andaikan dia tidak terima dengan musibah yang terjadi itu, justru akan tercela. Allah akan benci. Wa annahu illam yasbir lam yaruddal jaza'u alaihi fa'itan. Dia pun sadar ketika terjadi musibah, andaikan tidak bersabar, andaikan dia protes, dia mengeluh, yang sudah hilang gak akan mungkin kembali lagi. Banjir. Iya itu banjir ini. Pemerintah gimana? Bendungannya, wah ini selokannya. Wah, penebangan hutan yang liar, tidak reboisasi penghijauan lagi. Sing gua sampah iso apa? Ya sudah, macam-macam. Wah, aku dunia omahe dhewe iki ditinggal ya, kaya panggung ya. Orang yang mulia sadar sikap-sikap seperti tadi yang terucap, apa kemudian bisa mengubah takdir? Setelah marah-marah emosi terus, wah banjirnya hilang ya, bar nesu-nesu misalkan. Bar nesu-nesu. Itu kalau beberapa kali saya contohkan, misal seorang anak tanpa sengaja, namanya aja anak-anak lagi bercanda, suka main, loncat-loncat, lompat-lompat, ya kan? Nyenggol gelas, gelasnya pecah. Memangnya kalau marah-marah terus kayak sulapan itu, menengin film kartun itu, terus pecahan-pecahan kaca terus kembali jadi gelas lagi gitu. Kan gak mungkin, pecah, sudah. Gitu. Nah, orang yang sabarnya sabar mulia, bukan tercela, dia mengerti itu. Mau marah-marah, mau emosi, mau dia protes, mau dia tidak menerima, tidak akan mungkin bisa mengembalikan yang sudah hilang. Gitu. Walam yanza'anhu makruha. Dan gak bisa sikap-sikap seperti itu bisa menghilangkan sesuatu yang tidak dia suka tadi. Ya kan? Tetap yang sudah Allah takdirkan terjadi, terjadi. Wa annal maqdura la hilata fi dafihi. Sesuatu yang sudah Allah takdirkan terjadi enggak akan mungkin bisa dihindari. Wa ma lam yuqaddar la hilata fi tahsilihi. Kalau Allah takdirkan tidak terjadi, ya, enggak akan mungkin diupayakan supaya bisa terjadi karena sudah Allah kehendaki tidak terjadi. Wah, indah sekali ini seperti ini, dan itu sudah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak usia dini. Itu kan yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anhuma. Itu masih ghulam. Ghulam itu usia 11, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan waktu itu usianya masih 9 tahun. Anak masih 9 tahun sudah diajari dan ditanamkan akidah semacam ini. Ya kan? Ya ghulam ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tujahak. Ya kan? Wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah, wa'alam law annal ummata ijtama'u ala an yadurruka bishay'in lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu 'alaik, walau ijtama'u ala an yanfa'uka bishay'in lam yanfa'uka illa bishay'in qad qadarahu Allah, dan seterusnya. Enggak bisa. Dalam riwayat yang lain, annama asabaka lam yakun liikhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wah, itu pendidikan betul ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya sejak kecil seharusnya. Yang sudah Allah takdirkan terjadi pasti terjadi, enggak mungkin bisa dihindari. Yang Allah takdirkan tidak terjadi mau diupayakan seperti apa enggak akan mungkin bisa terjadi. Gitu. Nah, orang yang bersabar ikhtiaran sifatnya, cara berpikirnya seperti itu. Fal jazaa'u dharruhu aqrabu min naf'i. Maka sikap protes, sikap tidak bisa menerima dengan ketentuan dari Allah, madaratnya sangat besar dibandingkan manfaatnya. Bahkan apa sih manfaatnya? Qala ba'dhul uqala'i, sebagian para ulama mengatakan, al-aqilu inda nuzulil musibati yaf'alu ma yaf'aluhul ahmaqu ba'da syahrin. Orang yang cerdas ketika terjadi musibah melakukan apa yang dilakukan orang bodoh sebulan kemudian. Maksudnya apa? Ini musibah terjadi. Ya kan? Musibah terjadi ini. Misalkan banjir, ini contohnya banjir ini. Karena di sini kan enggak ada yang kena banjir ini. Yang hadir maksud saya. Nanti kalau hilang apa segala macam, oh, Pak, aku ya yang dimaksud ya orang. Ini contohnya banjir. Enggak ada yang kena banjir di sini kan? Aman. Kulon Progo enggak ada yang banjir. Tahun ini ada Kulon Progo banjir? Mas Detu sing paham. Sering. Harusnya yang ditanya kayak gini ini Dedi ini. Dedi Sulaiman ini. Hah? Oh, Roger pokoknya. Jadi banjir. Ya. Sebulan setelah banjir. Barulah orang yang ahmak, kata para ulama, ahmak itu orang bodoh. Orang bodoh baru, iya, butuh sabar. Baru menyadari. Nah, orang akil, orang cerdas itu bisa mengambil sikap saat musibah terjadi. seperti yang dilakukan orang bodoh sebulan kemudian. Contoh yang lain, misalkan ada orang yang sangat dekat dengan kita meninggal dunia, misalkan simbae, kakeknya meninggal dunia, padahal dia sebagai cucu lebih dekat sama kakek, gitu. Jajannya lebih oke yang dikasihkan, gitu. Dan sabar segala macam, kakungnya lah, gitu. Dia merasa kehilangan. Sebulan kemudian baru bisa move on dia. Hari pertama 2-3 begini. Aduh, kok ya orang ngomong-ngomong. Bisa ngerti ya kan. Kok enggak ada ini lagi pas cedak-cedake lagi sayang-sayange misalkan, Setelah sebulan kemudian baru move on dia. Wis lah. Simbah itu yang terbaik meninggal dunia. Wis pokoke didungake wae. Sebagai apa sing iso tak lakoni nggo kebaikane Simbah, cita-citanya Simbah segala. Udah sebulan kemudian, ba'da syahrin, ya kan, after one month, ya kan. Sementara orang yang akil, orang yang cerdas kata para ulama, itu bisa melakukannya sejak pertama kali itu. Cucunya yang lain sama-sama disayang. Ketika Simbahnya meninggal dunia, cucunya yang lain bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, hari itu juga sudah bisa move on dia. Kama qila, ada seorang penyair mengatakan, wa annal amra yufdhi ila akhir fayasiru akhiruhu awwala. Ini persis digambarkan. Sesungguhnya masalahnya itu justru kok kebalik antara akhir dan awal. Harusnya orang yang bersabar itu akhir kan itu. Orang yang tidak bersabar itu akhir. Tapi kalau orang bersabar, yasiru akhiruhu awalan, yang terakhir itu malah maju. Kayak tadi contohnya sabar itu. Kalau orang ahmak, sabarnya di akhir. Ya kan? Orang yang akil, sabarnya di depan. Fa'idha kana akhirul amri sabro. Kalau akhir atau ujung dari suatu musibah adalah sabar. Kan mau gak mau tuh, musibah gak bisa dihindari, gak bisa ditolak, gak bisa dikembalikan seperti semula lagi. Kan ujung-ujungnya mau gak mau sabar. Wal abdu ghairu mahmudin. Kalau seorang hamba sabarnya kalau udah mentok, itu tidak terpuji. Fama ahsana bihi an yastaqbilal amra fi awwalihi bima yastadbiruhu al-ahmaqu fi akhirih. Bukankah lebih baik seorang hamba itu menghadapi musibah dari pertama sudah sabar, sebagaimana halnya orang ahmak, orang bodoh di ujung cerita baru bersabar. Tayyib. Wa qala ba'dul uqala'i man lam yasbir sabral kirami salasal wal baha'imi. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak bisa bersabar sebagaimana sabarnya orang-orang yang mulia, dia cuma mengikuti binatang ternak saja. Kan sudah pernah disinggung juga oleh Ibnul Qayyim. Ya kalau sabarnya sabar terpaksa, apa bedanya dengan binatang ternak? Ya kan? Yang dipukul, ya kan, yang dilempar, jadi ya apa-apa kan, ya piye meneh ra iso apa-apa binatang ternak. Ya kan? Maka terakhir fal karimu yanzuru ilal musibati. Maka orang yang mulia itu, orang yang cerdas, orang yang terhormat itu tentu akan melihat musibah ketika terjadi. Fa in ra'al jazaa'a yarudduha wa yadfa'uha fa hadza qad yanfa'uhul jazaa'u. Kalau ternyata dia protes, dia menolak dan segala macam, itu ternyata bisa mengembalikan dan memulihkan, ya bisa jadi itu bermanfaat. Wa in kanal jazaa'u la yanfa'uhu fa innahu yaj'alul musibata musibatain. Tapi kalau ternyata dia sadari dan itu memang yang terjadi, yang namanya protes, tidak terima dan segala macam itu tidak bermanfaat, artinya dia menambah musibah di atas musibah, ya kan. Wes kelangan, ya kan, malah kemudian menjadi beban di hati. Ya udah, yaj'al al musibata musibatain. Justru dia menambah musibah dari satu menjadi dua. Wallahu a'lamu bissawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.